Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar kitab atau membahas kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah berhubung waktu hari-hari kemarin cuaca hujan ya. Jadi kita libur kan gitu ya. Banyak kepotong, tidak bisa ada daras. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari yang atau di cuaca yang cerah kita bisa bertemu kembali. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap kita memiliki semangat ibaratnya api yang tidak padam untuk bisa sedikit demi sedikit ya, qalilan fa qalilan, syai'an fa syai'an untuk menguasai bahasa Arab ya. Karena anak pun pernah mengalami seperti antum. Ya, semua pun juga sehebat apapun ilmu seorang itu awalnya dari nol dulu, kan gitu ya. Awalnya dari tidak bisa dulu, kemudian beranjak, merangkak dan seterusnya tertatih-tatih sampai bisa lari, kan gitu ya. Sampai bisa lari sampai masya Allah, Allah berikan apa namanya pemahaman. Dan ini kita mengharapkan agar apa yang kita bisa memahami dari lughah itu dengan keberkahan, ya. Betapa banyak orang yang pandai bahasa Arab, masya Allah, ya, jangan ditanya sudah. Bahkan sampai ada kitab atau komus itu yang nulisnya bukan orang Muslim. Komus apa? Jangan lupa ya, Al-Munajjid atau apa namanya itu. Itu bukan orang Muslim yang bikin, tapi dia bikin. Nah ini menunjukkan yang namanya ilmu yang barokah, tentunya tujuannya adalah yang baik, ya niatnya yang baik, niat yang ikhlas. Dan tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa tentunya ya. Karena Allah Ta'ala telah berkali-kali di dalam Al-Quran Karim bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar kita menjadi orang yang ya'akilun atau ta'akilun, berpikir, kemudian juga memahami apa yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah masuk ke pelajaran 18 ya. Tapi kita ulangi lagi aja ya, sebab waktu itu kita baru masuk wacana, belum masuk ke tamrin. Sekarang kita akan ulangi lagi di pelajaran 18 di halaman 100 ya. Baik. Seperti biasa akan Anda baca dulu teksnya, kemudian diikuti ya, diikuti oleh antum semua. Di sini muhadasah atau muhawarah atau hiwar antara al-mudarris wa Muhammad ya, wa Hamid wa Zakaria, Ibrahim wa Ismail wa Ali wa Yunus ya, ada tokoh-tokohnya di situ, ada tokoh-tokohnya, ada pembicaranya, tapi kita enggak usah baca gitu ya. Baik, kita mulai. Ad-dathus-tsamina asyara. Ya, pelajaran ke-18. Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Li ukhtani. Ya. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Laha ajalatani. Ya. Kam idan fis sanati ya Zakaria? في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده عنده متجران كبيران كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل فيها نافذتان لمن هذان الدفتران هما لي لمن هاتان المسطرتان هُمَا لِي هُمَا لِي طيب pada pertemuan terakhir sudah dibahas ya beberapa kata-kata yang mungkin agak susah. Ma mana ajalah? Roda ya, roda dalam sepeda atau mobil gitu ya. Roda dalam kendaraan. Ya. Kemudian kalau aidan hari raya, ya hari raya, kamidan hari raya, in. Idul Fitri wa Idul Adha, ya. Kemudian matjaron. Matjaron, apa nama matjaron? Toko. Iya, toko, ya. Toko yang cenderung lebih besar, ya. Kalau kecil dukan, dukan, ya. Atau bakolah atau al-bakolah itu warung, duka apa, toko. Tapi kalau matjaron ini skalanya agak besar. Ya bisa, tapi kiosnya juga ukurannya agak beda, lebar gitu. Terus mistaratani, mistarah penggaris, ya, mistarah kasiro atau mistarah sogiro atau mistarah kabiro, gitu ya. Ada penggaris yang kecil, ada penggaris yang besar, biasanya sama Pak Guru, gitu ya. Baik, selanjutnya langsung saja, seperti biasa dibaca oleh satu orang satu. Bergiliran ya dengan suara yang jelas ya setelah sudah mendengar dari bersama-sama kemudian ada di situ beberapa harokat-harokat bantu ya itu untuk membantu kita masih belum gundul sama sekali ya masih ada bantuan-bantuan ini untuk memudahkan kita membacanya ya tentunya nanti kalau sudah mulai tamrin sudah nggak ada harokat lagi gitu ya dan ini salah satu kelebihan buku ini adalah memberikan stimulan, memberikan perangsangan agar kita berani. Ya, karena memang pola-polanya itu dari pola, dari tulisan, dari apa yang didengar itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan, gitu ya. Sehingga mendorong kita untuk berani ngomong. Nah, gitu. Tafadhalahi nomor berikut dari awal, silakan. Kam akhon ya. Kam akhon laka ya Muhammad. Ya bagus. Lanjutkan. Li akhun wahidun. Iya. Wa kam ukhtan laka. Terus? Iya. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidun. Ya, sebentar. Jimnya jangan panjang ya. Yang panjang hanya ro. Jadi lidarrajati. Jadi kam ajalatan lidarrajati ya Hamidun. Nah, gitu. Sekali lagi ya, Hi. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidun. Ahsan ta. Terus? Berikutnya? Laha. Laha ajalatan. Laha ajalatani. Ya. Terus? Kam aidan fissanati ya Zakaria. Bagus. Fissanati aidan. Huma idul fitri wa'idan. Wa'idul. Wa'idul adha. Ya. Terus? Lanjut. Ya Ibrahim, abuka tajirun. Tajirun. Abuka tajirun. Abuka tajirun. Kabirun. Abuka tajirun kabirun. Iya. Kam mutajarun. Mat jaron. Kam mat jaron. Kam mat jaron. Indahu. Kam mat jaron indahu. Iya. Terus? Indahu mat jaroni kabirun. Sebentar ya. Kalau dalam bahasa Arab yang sehari-hari itu untuk hukum tajwid enggak terlalu ditekankan sekali. Seperti ikhfa gitu ya atau idgham atau iqlab gitu ya atau paling kalau dalam sehari-hari itu paling yang diperhatikan adalah makhraj huruf per hurufnya itu harus fasih sama panjang pendek paling. Iya idhar aja biasa. Jadi seperti ain nun mati bertemu dengan dal kalau hukum tajwid kan dengung. Nah, ikhfa. Tapi kalau ini mah biasa, indahu. Jadi tidak ada indahu. Nanti gitu kayak qiraah namanya. Kayak baca Al-Qur'an gitu ya. Beda gitu ya, beda. Paling yang ditekankan makhraj. Makhrajnya itu jangan enggak fasih, jadi harus fasih dan panjang pendek. Kalau tasdid sama sukun sih itu udah otomatis gitu ya. Tapi ikhfa, idhar, iqlab, idgham, idgham itu jelas atau dan sebagainya itu enggak perlu dipakai gitu ya. Nah, tidak seperti kalau baca Al-Qur'an itu harus pakai tajwid. Jadi biasa indahu. Majaroni kabironi. Ulangi indahu. Indahu majaroni kabironi. Ahsanta. Nah, lanjut. Ada sedikit harokat yang perlu di ini. Benahi ini gurfati karena ada fi. Pada huruf ta-nya itu majrur karena ada huruf fi. Fi gurfati ka. Kenapa dibaca gurfati ka? Yang ka-nya itu kenapa enggak dibaca dengan gurfatiki misalnya gitu. Ya, karena muzakkar ya. Ismail itu adalah isim muzakkar ya, bukan muannas. Jadi khitabnya ka gitu kan, fi gurfati ka. Terus lanjutkan. Berikutnya. Ya, fiha nafidatan. Ya, fiha nafidatan. Apa makna nafidah? Ini jendela, ya jendela. Baik yang jendelanya pintunya ngebuka atau jendelanya yang nutup gitu. Itu namanya tetap nafidah sama. Jadi nafidah itu. Gitu. Terus berikutnya. Liman hadza niddaftarani. Ya karena wasal. Jadi huruf nunnya itu yang harokatnya kasrah masuk huruf dal kan ya, karena dalnya adalah alif lam syamsiah. Jadi liman hadza niddaftarani gitu ya. Lanjutnya. Humali. Berikutnya. Liman hadza niddaftarani. Humali. Iya. Baik, tadi ada yang sedikit. Biasanya kita sebelum beranjak ke teman sebelahnya ngartikan dulu gitu ya. Karena ini juga termasuk yang penting. Walaupun bacanya lancar, walaupun gambarannya secara global paham, tapi biasanya kalau ketika sudah satu persatu agak lama gitu. Artinya perlu ini juga, perlu kemutkinan. Ini kokoh gitu atau paham sekali ya, detail ya. Gak apa-apa. Lah ini langsung terjemahannya ya berarti ya. Langsung terjemahannya aja. Kalau tadi sudah bahasa Arabnya, sekarang terjemahannya. Satu persatu dari awal. Berapa saudara yang kamu miliki ya Muhammad? Ya, ini saudara apa? Laki-laki ya, ya. Jawabannya? Saya memiliki satu orang laki-laki. Satu orang saudara, iya. Satu orang saudara laki-laki, iya. Saya memiliki satu orang saudara laki-laki. Jadi akhun wahid itu terjemahannya bukan satu yang, apa saudara yang satu ya. Saya memiliki saudara laki-laki yang satu, yaitu kaku itu terjemahannya. Dalam bahasa Arab bentuknya seperti itu, ya satu orang saudara laki-laki, akhun wahidun, bukan wahidun akhun gitu, bukan wahidun akhun. Kalau wahidun akhun itu pola Indonesia satu orang saudara laki-laki. Tapi justru dalam bahasa Arab dibalik, akhun wahidun. Jadi terjemahannya pun terjemahannya ya sama dengan bahasa kita satu orang saudara laki-laki. Terus berikutnya. Dan saudara perempuannya punya berapa? Ya, gitu nggak apa-apa. Artinya di variasi. Dan saudara perempuanmu punya berapa, atau dan berapa orang saudara perempuan milikmu atau yang ada padamu, atau berapa orang saudara perempuanmu, ya gitu ya. Terus saya memiliki dua saudara perempuan. Ah begitu, ah santai. Kama jalatan, apa terjemahnya? Berapa roda yang dimiliki sepeda, wahai Khalid? Iya, betul. Jawabannya? Dia memiliki dua roda. Iya, betul. Asan, tak? Berikutnya? Berapa hari raya dalam satu tahun, wahai Zakaria? Betul. Dalam satu tahun, ada dua hari raya. Betul. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Masya Allah, mumtaz. Berikutnya. Wahai Ibrahim, bapamu pedagang yang besar. Iya. Berapa toko di sisinya? Iya, atau miliknya. Kam majaran indah, berapa toko miliknya? Terus? Dia memiliki dua toko yang besar. Atau di sisinya, atau di sampingnya, atau padanya, ya gitu ya. Dua toko yang besar. Terus, Yahi? Kam? Berapa jendela di kamarmu? Ismail, ya, Ismail. Ahsanta, berikutnya. Punya siapa dua buku tulis ini? Ahsanta, bagus. Huma, iya, Humali, keduanya milik saya. Berikutnya. Diman hatani al-mistaratani? Dua pegat, itu milik saya. Tuh, bukan, bukan begitu. Itu baru nanya itu. Nah, ini baru pertanyaan. Liman hatanil mistorotani. Milik siapa dua penggaris itu? Nah, milik siapa dua penggaris ini? Hatan itu kan dari hadza, dari hadhihi. Nah, dari hadhihi itu kemudian musananya hatani. Hatani. Nah, ini. Ini satu, ini dua gitu ya. Hatani. Liman hatanil mistorotani. Milik siapa dua penggaris ini? Terakhir, Ahi. Iya, keduanya milik saya. Di sini, insya Allah paham ya, apa yang dibaca di sini, atau apa yang dibahas, diceritakan dalam wacana ini. Jadi intinya, titik tekan pembahasan di pelajaran 18 adalah tentang isim musana. Nah, isim musana, kata benda yang menunjukkan atas dua. Ya, isim musana adalah madalla ala itnain. Kata apa saja yang menunjukkan dua. Ya, apakah benda mati atau benda hidup atau manusia gitu ya. Apa saja yang menunjukkan dua hal? Madalla ala itsnain. Ya. Buat hewan, tumbuhan, benda mati, manusia dan seterusnya. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Lalu juga ada kata tunjuk yang untuk dua, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Seperti di sini tadi barusan, kalau untuk yang perempuan hatani, ya, hatani. Tapi kalau untuk yang laki-laki apa? Hazani, ya, hazani. Ini asalnya dari haza, gitu ya. Satu, dua. Nah, kalau tiga ke atas jamak apa? Keduanya sama nih keduanya. Tapi kalau untuk yang ya, kalau untuk yang akil, yang manusia apa? Haula. Ini kalau yang apa namanya? Yang akil, haula. Tapi kalau yang untuk ghairu akil, untuk yang bukan ya, namanya hadhihi. Baik yang laki-laki maupun perempuan hadhihi. Ini untuk manusia. Ini untuk benda bukan manusia, ya, bukan manusia. Yang selain manusia, bukan manusia. Baik itu hewan ataupun benda mati. Nah, dari isim isyarah ini maka jamaknya ini ada haulai atau hadhihi. Ini sudah pernah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Baik, kita masuk ke tamarinu. Insyaallah paham ya. Jadi beberapa pokoknya itu. Satu lagi mungkin yaitu apa? Isim istifham kam. Isim istifham kam. Yang berarti berapa? Berapa? Ya, ketika ditanyakan tentang benda, biasanya dikata setelahnya ini adalah mansub, ya, mansub. Mansub itu harokat tanwin di atas, ya, dalam keadaan an gitu. Jadi soalnya kam aidan, Kam idan. Nah gitu. Jadi ini hukumnya mansub. Hukumnya nasab gitu ya. Jadi dibacanya jangan idun. Salah kalau dibacanya idun. Kam akhun salah. Kam akhon, kam ukhtan, kam idan. Baik laki-laki maupun perempuan ini dibacanya dengan mansub. Mansub itu artinya dibaca dengan an. Nah, fathatain. Itu hukumnya setelah kam. Secara zahir itu. Nanti kalau secara hukum lebih rinci bukan di sini ya. Nanti tambah mumet. Jadi sekarang yang penting di dalam buku ini tuh terutama di jilid 1 pola. Pola-pola bahasa apa namanya menghafal harokat-harokat gitu ya. Adapun secara rinci hukum bukan di sini nanti. Belum waktunya. Bahkan alhamdulillah sudah dibahas di halaqah-halaqah yang lain ya. Seperti al-jurumiyah atau qatrun nada atau apa namanya? Yang lain ya. Alfi Abdul Malik dan seterusnya. Baik. Jadi di sini lebih banyak komunikasinya itu aktif gitu. Nah, Samir, kita akan lanjutkan. Tamarinu artinya latihan-latihan. Tamrin awal perintahnya adalah kita baca sama ya, sama-sama ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Musta'milan al-musanna. Nah, ini maksudnya apa? Kenapa anak baca sama-sama supaya ketika di rumah baca sendiri bisa ya? Ajib itu artinya jawablah. Nah, bukan ajib kalau orang melihat iya apa namanya takjub ya? Itu namanya pakai ain ajib, pakai ain ajib, ajib. Wah rasanya ajib ya gitu ya. Nah ini beda itu pakai ain. Lagi pula iyanya ada jimnya panjang, ajib, gitu ya. Kalau ini pakai hamzah, a, ajib, ajib. Ini fi'il amr, ajib. Dari ajaba, ajaba itu artinya menjawab. Nah, kalau ajib itu apa takjub atau apa namanya merasa kaget, merasa terkejut, disertai dengan kekaguman, kan gitu ya. Kalau itu ajib, wah rasanya ajib, gitu ya. Ajib dah, gitu. Itu biasanya kan jadi bahasa-bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa pergaulan gitu ya. Beda dengan ini. Kalau ini fi'il amr, ajib. Jadi jawablah. Anil asilatil atiyah dari soal-soal di bawah ini atau soal-soal berikut, ya bukan di bawah ini. Tentang pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan datang. Musta'milan al-musanna. Ya, dengan catatan menggunakan isi musanna. Jadi jawabannya pakai musanna ya. Kalau misalkan bukan musanna ya nanti melenceng dari tujuan pelajaran. Jadi di sini sengaja tolong jawab dengan musanna gitu. Tolong jawab dengan isi musanna semua gitu. Iya, menunjukkan dua. Jadi diminta sama penulis atau al-muallif jawabnya dengan isi musanna. Nah, nanti kita tulis di sini ya biar soalnya ini biar sekalian ini juga pelan-pelan aja yang penting melekat gitu. Nomor satu, Antumahi, pertanyaannya kira-kira apa jawab bacanya? Kam kolaman indaka. Sudah betul, cuman panjang pendeknya agak ketarik-tarik yang beberapa huruf. Jadi di situ tidak ada yang panjang-panjang. Coba ulangi. Kam kolaman indaka. Nah, gitu ya. Jadi kam kolaman indaka. Artinya apa? Kam kolaman indaka. Berapa pena yang kamu miliki? Ah, bagus sekali. Berarti jawabannya apa? Kam kolaman indaka? Indi, ya. Indi. Indi kolamani. Ah, iya. Indi kolamani. Ah, itu. Ini jawabannya. Kam kolaman indaka? Indi kolamani. Kan disuruhnya isi musanna. Kalau dua pena, kolamani. Rumusnya, yang namanya isi musanna itu rumusnya, dari kata mufradnya tambahkan saja alif sama nun. Nah ini. Jadi yang namanya rumusnya isi musanna itu tambahkan alif dan nun ya dari kata mufrad. Ini misalnya mufrad. Mufrad itu kata tunggal ya. Kata tunggal. Dari kata tunggalnya apakah laki-laki ataupun perempuan ya tambahkan alif dan nun. Itu rumusnya. Ini yang mudah sekali. Mudah. Jadi tinggal tambahkan alif dengan nun saja. Ya. Ini dari satu keadaan. Nanti ada lagi keadaan yang lain. Nanti dulu ya, satu-satu dulu. Ini keadaan namanya keadaan rofa namanya. Keadaan rofa itu keadaan yang normal ya, belum ada pengaruh. Dalam keadaan rofa, dalam keadaan yang keadaan yang biasa ya, keadaan biasa. Keadaan yang tidak ada masalah, normal. Ya. Gitu. Jadi rumusnya ini alif tambah nun. Sama dengan tadi, kam kolaman indaka, indi kolamani. Ya, kam kolaman indaka, indi kolamani. Nah, nomor dua ahi, kira-kira apa bacanya itu? Pertanyaannya. Kam kitaban. Kitaban. Kam kitaban. Hah? Indaka. Bagus. Artinya apa? Kam. Kitab yang kamu miliki. Nah, gitu. Berapa kitab yang kamu miliki? Jawabannya? Indi. Bani. Udah, indi kita bani ya. Indi kita bani. Iya, indi kita bani. Saya memiliki dua kitab. Indi kita bani. Ya, ini pun rumusnya dari kata mufrad tambahkan alif dan nun. Kan ada misalkan tambahan indi kita bani isnani, boleh. Tapi nanti ya, maksudnya pada pembahasan berikutnya nanti ada. Sekarang cukup dijawab dengan ini saja udah cukup. Indi kita bani. Indi kita bani. Kalau ditambahkan ini nanti pembahasannya. Isnani itu ya juga boleh ya. Seperti tadi, akun wahidun kita bani isnani. Tapi isnaninya nanti mungkin belum di sini. Intinya dengan jawaban kita bani sudah sempurna, sudah mufidah soalnya ya. Nomor tiga apa hi jawabannya atau pertanyaannya? Iya, kam saburatan banyak di tasdid. Kam saburatan fi faslikum. Jadi apa jawabannya? Atau terjemahnya apa dulu? Iya, jawabannya? Antum jawab fiha. Fiha saburatani. Saburatani. Nah gitu ya. Fiha saburatani. Pertanyaannya ha ini kemana nih? Kalau fasel itu muzakar. Jadi bukan fiha. Fihi. Nah fihi. Ini memang simple. Ya, jawaban simple. Kalau mau ditafsir. Fi faslina. Ya. Ini yang simpelnya ya. Sederhana atau ringkas gitu ya. Kalau mau agak sedikit panjang. Fi faslina. Nah. Fifas lina, gitu ya. Fifas lina saburatani. Kenapa dibaca dengan fifas lina? Masih berkait dengan pertanyaan. Kam saburatan fifas likum. Fifas likum. Berapa papan tulis di kelas kalian? Nah ya. Ketika pertanyaannya kalian, jawabannya kami. Ketika pertanyaannya kepada Anda, maka jawabannya, atau kalian, maka jawabannya kami. Ketika pertanyaannya kepada Anda, jawabannya saya, kan gitu ya. Ya. Jadi jangan bolak-balik gitu, tapi timbal baliknya pas gitu. Nah ini juga sama, Fifaslina Saburatani. Di kelas kami, ada dua papan tulis. Asanta, bagus sekali. Nomor 4. Kam riyalan indaki al-ana ya Laila. Ah, Masya Allah, betul. Kam riyalan indaki. Kenapa dibaca indaki? Karena ada? Iya, karena ada kata nama perempuan Laila. Maka khitobnya, kaf, huruf kaf sebagai khitobnya jangan dibaca ka, tapi ki. Kam riyalan, mana riyalan? Real, ya, mata uang, ya Saudi atau daerah Timur Tengah. Itu mata uang di sana ya, dari mulai 1 halalah sampai 100 halalah masuk baru 1 real gitu ya. 1 real, 2 real sampai kalau di sana paling banyak 500 real. Jadi satu lembarnya itu dalam tulisannya 500 real gitu ya. Jawabannya apa? Kam riyalan indaki ya indaki al'an. Mana al'an? Sekarang ya, kam riyalan indaki al'ana ya Laila. Jawabannya riyalan. Ya, pertanyaannya panjang tapi jawabannya sedikit. Indi riyalani. Riyalani. Saya memiliki 2 real. Kam indi rialani. Ya, kam rialan indaki al-ana ya Laila? Indi rialani. Rialani. Bisa ditambahkan al-an sebelumnya. Al-an, al-ana, al-ana indi rialani. Sekarang saya memiliki 2 real. Atau al-annya ditaruh di belakang. Indi rialani al-an. Indi rialani al-an. Sambil mengeluarkan uangnya gitu ya. Indi rialani al-an. Saya memiliki 2 real sekarang. Jadi al-an itu bisa ditaruh di belakang, bisa ditaruh di depan. Zorof zaman. Terangan waktu itu boleh sebagai pelengkap bahasa. Nomor 5. Pertanyaannya apa? Kam ukhtan laka ya Aliyu? Ya, sama dengan sebelumnya itu kan? Kam akhu ukhtan laka? Ketika Al-Mudaris bertanya kepada Muhammad pada percakapan yang sebelumnya. Di sini orangnya berbeda, yaitu Ali. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Jawabannya? Li ukhtani. Ya, sama dengan di buku itu li ukhtani. Nomor 6. Nah, di sini hati-hati. Ada nama perempuan di situ, yaitu Aminah. Jadi bukan laka. Nah, ketika yang dihadapinya Aminah, maka khitabnya berbeda, ya, antara muzakkar sama muannas. Ketika yang dihadapinya muannas, maka khitabnya dibaca dengan ki kasroh. Nah, jadi kam amman laki ya aminatu. Jawabannya apa? Terjemahannya? Kam amman. Memana amman? Paman. Dari pihak? Bapak. Jadi, berapa paman milikmu, wahai Aminah? Jawabannya? Ya, Aminah menjawab. Jawabannya apa? Pertanyaannya, kam. Ini kan ya. Kam. Kam. Amman. Berapa paman? Laki. Ya, ini yang laki ya. Harokatnya yang ini ya. Ya Aminatu, Aminatu. Nah, yang ditanya Aminah apa paman? Aminah. Yang ditanya. maksudnya iya, yang ditanya itu maksudnya tentang apa ya? Tentang ya kalau yang ini juga Aminah. Tapi yang menjadi substansinya ya gitu ya. Yang menjadi titik yang sedang dibahas itu apakah Aminah apa paman? Kan paman kan ya. Nah, berapa paman? Jadi jawabannya yang dimusanakan yang mana? Yang paman bukan Aminahnya kan. Nah, sekarang tinggal jangan terpengaruh sama nama Aminah. Jangan terpengaruh sama nama Aminah langsung ketika ditanya kam amman laki ya Aminah tu, Aminah menjawab apa? Pastikan saya memiliki. Nah, jawabannya bahasa Arabnya apa? Li. Nah, li. Li. Nah, yang dijadikan harus 2, aman. Nah, menjadi 2 gimana kalau 2 paman? Mudah. Walaupun seperti ini, ya memang mirip-mirip. Ya, amani. Nah, amani. Ya. Di sini, alif di sini, kenapa ada alif di sini? Karena memang ketika dia mansub, ketika dia dibaca dengan fathatain, harus ada alifnya. Harus ada alifnya, nggak bisa aman itu nggak ada alifnya seperti ini nggak boleh. Dia memang harus ada alifnya sebagai kewajiban sebagai tanda nasabnya harus ada alif. Tapi kalau alif yang di sini memang alif sebagai isim musanna gitu. Li ammani, itu aja. Li ammani, saya memiliki 2 paman. Kam amman laki ya Aminatu? Li ammani. Li ammani, saya memiliki 2 paman, itu aja. Jawabannya praktis kan? Kam amman laki Aminatu li ammani, saya memiliki 2 paman. Amun amun kan gitu ya. Baik, nomor 7. Kam sabiqan laka ya Muhammad. Iya, ya Muhammadu ya gitu ya. Jawabannya apa? Li. Sadiqani. Sadiqani. Kan gitu ya. Li sadiqani. Saya memiliki 2. Iya. Kalau sodik itu teman biasa. Ya. Memang ada ini, ada perbedaan ya, ada shodik, ada shoh, ada subah, ada habib, ada hulah gitu ya. Memang di situ ada tingkatan-tingkatan, tetapi kalau dalam masalah manhaj beda gitu ya. Tapi di sini kalau shodik itu biasa, teman biasa, astiqo gitu ya. Tapi kalau sahabat, ya itu secara bahasanya ya, secara kamus. Tapi kalau secara pemahaman beda. Tentunya di sini bukan berarti melemahkan hadis yang almaru ala dini khalilihi gitu ya. Kalau itu kita melihat pemahaman para ulama, walaupun baru singgah masuk khalil gitu. Kalau dari sisi ini nggak masuk, nantinya nggak bisa nerima. Tapi kalau dari pemahaman itu walaupun baru bersinggah atau walaupun teman biasa, itu sudah masuk ke hadis itu. Kemudian nomor 8. Kam taliban jadidan fi faslikum. Iya, bagus. Kam taliban jadidan fi faslikum. Sedikit di sini ada meningkat. Di sini ada meningkat bahwasanya ketika pertanyaannya kam itu ya, ada variasi lain yaitu man'ud. Ada na'atnya, gitu ya. Seperti tadi, ketika pertanyaan kam matjaron indahu, atau tadi daraja ya, bukan daraja apa matjaron? Iya, ketika dari matjaron itu kam matjaron indahu matjaroni kabironi, indahu matjaroni kabironi, atau bukan itu sebenarnya yang ini, yang langsung kepada contoh dalam soal ini. Kalau di sini memang muncul, jadi isim kam yang bertemu dengan kata benda pun itu bisa berbentuk naat man'ud. Kam di situ apa? Taliban jadidan. Iya. Iya, kam taliban jadidan. Nah, gitu. Nah, ini berbentuk naat man'ud. Ya. Isim mansubnya diman'uti ya. Disifati dengan kata jadidan. Berapa pelajar yang baru gitu. Kam taliban jadidan fi faslikum di kelas kalian. Berarti jawabannya apa? Taliban jadidan. Begitu. Masya Allah ya. Sudah mampu. Jadi fi faslina di kelas kami jawabannya talibani jadidani. Di kelas kami ada dua pelajar yang baru. Sifatina talibani jadidani. Ya, ini seperti jawaban ketika pertanyaannya kam majaron indahu, indahu majaroni kabironi. Indahu majaroni kabironi. Dia memiliki dua toko yang besar. Ya. Tetapi pertanyaannya bukan tidak ada naatnya. Kam majaron indahu. Nah, di sini kam taliban jadidan. Kenapa? Bisa saja seperti ini. Jadi bentuknya ada na'at, ada man'utnya. Kam taliban jadidan. Berapa pelajar yang baru? Fi faslikum. Fi faslina talibani jadidani. Ketika kata talibnya ini musanna, maka man'utnya juga atau na'atnya juga mengikuti. Mengikuti dalam keadaan musanna. Ini dua, ini juga na'atnya juga mengandung kata dua. Ya. Talibani jadidani. Baik. Nomor 9. Ya, bacanya apa? Kam masjidan fi qaryati. Fi qaryati. Ada huruf kaf yang khitab situ. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Betul. Jawabannya? Apa makna qarya? Desa, kampung ya. Desa atau kampung. Berapa? Terjemahnya apa? Berapa? Masjid. Mana masjid? Ya masjid. Nah, berapa masjid di kampungmu? Wahai Zakaria. Nanti jawabannya? Fi qaryati. Nah, begitu. Fi qaryati. Masjidan. Bisa qaryati atau qaryati tidak apa-apa ya. Tapi yang lebih dekat ke qaryati. Karena kan qaryatika itu satu orang ya, satu orang. Tapi kalau Zakaria mewakili warga desa, ya nggak apa-apa, gitu ya. Fi qaryati atau fi qaryatina, karena pasti yang namanya kampung penduduknya banyak gitu, tidak hanya dia sendiri. Jadi fi qaryatina, di desa kami. Jawabannya apa? Masjidani saja ya. Fi qaryatina masjidani. Kan pertanyaannya berapa masjid? Maka jawabannya fi qaryati masjidani atau fi qaryatina masjidani. Di desa kami ada 2 masjid. Nomor 10. Kam? Fundukon. Iya, fundukon. Fi hadasy-syari'i. Asy-syari'i apa dulu artinya jalan raya, jalan raya. Oh, mana funduk? Hotel. Berapa hotel di jalan raya? Jalan raya besar ya. Di jalan raya ini. Jawabannya apa? Ya. Fi-nya fi apa? Kan ada fi hadasy-syari'i. Mau diringkas apa mau dirinci? Kalau dirinci fi hadza asy-syari'i. Kalau dirinci fi hadza asy-syari'i. Nah, di jalan raya ini apa? Fundukoni. Iya, fundukoni. Fundukoni. Nah, kalau mau diringkas fihi. Nah, padanya fundukoni. Yani hinya menggantikan asyari. Padanya fundukoni. Cukup. Sudah betul. Fihi fundukoni. Padanya ada 2 hotel. Atau fi hadza asy-syari'i fundukoni. Nomor 11. Iya. Sebentar. Su'ad itu nama laki atau perempuan kira-kira? Perempuan. Itu mudzakarnya apa? Kalau muannasnya Su'ad yang artinya bahagia, maka mudzakarnya apa? Sa'id. Jadi kalau bahagia untuk yang laki-laki Sa'idun, maka untuk perempuannya Su'ad. Su'adu. Iya, Su'ad. Su'adu. Sa'id, Su'ad. Kemudian apa lagi itu? Ada lagi ya? Oh iya. Artinya muzakkar muannasnya itu seperti ini, anu wazannya. Sa'id lagi apa ya? Su'ad. Lupa ya kalau dicari ada, sebenarnya ada sih. Yang setipe dengan ini, Su'ad. Maka ketika Su'ad itu dalam muzakkar muannas, pertanyaannya ada sedikit perubahan, terutama di dhamir. Jadi apa bacanya? Kam? Nah, begitu. Kam akhun laki ya Su'adu? Jawabannya li. Nah, ketika akhun, ada situ ada tanda kurung. Ya, ketika dimusanakan akhawani, ada wawunya. Li akhawani. Kenapa seperti itu? Ya, di sini emang ada beberapa pembahasan. Jadi akhun ketika mufrad, ya, ketika musananya ada wawunya. Ketika jamaknya ada wawunya juga, yaitu ikhwah. Ikhwatun. Ya. Jadi akhun adalah mufrad akhun, maka musananya ada waw, gitu ya, ada waw. Itu saja. Jadi perlu dihafal. Bukan ya, bukan rumus. Ini memang yakni kelainan, ada kekhususan. Kekhususan pada kata akhun gitu ya, pada kata akhun. Akhun, akhawani, ikhwatun, ya. Jadi kadang-kadang beberapa kata juga memiliki catatan-catatan khusus seperti ini. Yang penting kita hafalkan saja dulu ketika dia, jadi bukan akhoni gitu ya. Ketika akhun itu dimusanakan bukan akhoni seperti rumusnya tambahkan alif sama nun, ya. Ini salah akhoni ini. Ya. Kok bisa salah? Ya dari sananya masalahnya. Ketika akhun itu dimusanakan bunyinya akhawani. Akhawani. Itu akhawani, akhawani. Bukan akhoni. Kalau akhoni salah gitu ya. Begitu. Al-muhim lah ya, al-muhim. Ya. Apa buktinya? Wajhu syahidnya atau barangkali supaya lebih kuat dari Al-Qur'an atau dari hadis ada. Ketika di surat Al-Hujurat. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian apa? Fa'aslihu baina akhwaikum. Itu. Fa'aslihu di ayat yang berikutnya fa'aslihu baina akhwaikum. Akhwaikum. Nah, akhwa itu maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Akhwa itu ada wawnya situ. Itu wajib syahidnya di ayat Al-Qur'an di surat Al-Hujurat itu ada. Ya. Awalnya itu bunyinya apa itu? Jadi fa'aslihu baina akhwaikum. Baik. Sampai sini dulu ya insyaallah pembahasan kita. Walaupun sebentar tapi yang penting mengena dan ini cukup panjang tadi apalagi dari sana ya. Dari wacana dibaca kemudian di sini kita mulai masuk ke tamrin. Mudah-mudahan pada pekan depan bisa menambah lagi tamrin-tamrinnya ya. Bisa menambah lagi bahkan mudah-mudahan sampai selesai mudah-mudahan. Baik, kita tutup dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.